Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Fasolatullahi wa salamuhu ala habibina syafiina wa maulana sayyidina Muhammad Ar-Raufir Rahim Al-Mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna ya rabbana minal mutahabbina fika واحصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, kelak Allah mengumpulkan kembali kita di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah hendaknya yang ada di hati setiap hamba di saat melakukan kebaikan, melintaskan niat dan permohonan kepada Allah untuk bisa bersama Rasulullah nanti. Dan inilah nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yaitu di saat kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang bisa berkumpul di tempat yang baik, di tempat yang mulia. Ini tempat agung di hadapan Allah, karena di muka bumi ini semuanya tempat adalah akan menjadi mulia, yaitu di saat dijadikan menjadi majlis zikir dan majlis ilmu. Dilihat oleh malaikat, dilihat oleh para kekasih-kekasih Allah. Disinilah tempat turunnya rahmat. Dari tempat semacam inilah Allah memberikan pengampunan kepada hambanya, seperti yang dijanjikan oleh Allah melalui lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menarik topik yang dibahas adalah bagaimana kita itu menjalin hubungan baik dengan tetangga. Hidup rukun yang indah dalam bertetangga. Kelihatannya urusan dengan tetangga yang namanya manusia, tapi sesungguhnya kita urusan dengan Allah. Sehingga sesuatu yang paling mahal, yang paling berharga dalam diri kita adalah keimanan dihubungkan dengan tetangga. Dalam sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bisa memuliakan tetangganya. Bahkan begitu juga riwayat dari Nabi SAW, sebanyak apapun ibadah seseorang, jika dengan tetangga tidak baik, maka ketahuilah dia bukan orang yang selamat. Seperti yang diceritakan di hadapan Nabi, "Inna imra'atan taqumul laila wa tasumun nahar." Ada seorang perempuan dikisahkan bahwasanya dia adalah perempuan yang hebat dalam beribadah, bangun malam tidak pernah putus, siang harinya berpuasa. "Ghairu anna laha syai'an tu'dhi bihi jiranaha wa fi riwayatin bi lisaniha." Akan tetapi wanita tersebut punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangganya nyelekit. Nyakiti kalau ngomong sama tetangganya. Dijawab oleh Allah, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha." Enggak ada baiknya perempuan tersebut. "Innaha min ahli nari." Dia adalah termasuk ahli neraka. Padahal setiap malam dia bangun malam tidak pernah putus-putus. Siang harinya berpuasa, oh ibadah, ibadah, ibadah. Akan tapi ternyata urusannya dengan tetangganya tidak baik. Maka bagaimana? Disebut oleh Rasulullah, "Khaira fiha." Enggak ada baiknya. Al-jiran, tetangga adalah tetangga. Sampai dikatakan al-jar qabla ad-dar. Memilih tetangga itu penting. Dan begitu indahnya pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang urusan tetangga, kebersamaan. Sampai dikatakan kalau engkau memasak makanan daging misalnya, kok kamu menduga bahwasanya bau masakanmu itu dicium oleh tetanggamu, maka hendaknya engkau perbanyak kuahnya agar bisa merata kuahnya tersebut sampai kepada tetanggamu. Jangan sampai tetanggamu hanya mencium baunya saja. Dan begitulah Rasulullah mendidik kita dengan pendidikan-pendidikan kemuliaan yang indah di dalam bertetangga. Bahkan tetangga itu dijelaskan, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan tetangga itu ada tiga martabat. Ada tetangga yang dia adalah seagama denganmu, tetangga seagama, dan ada hukuman hubungan kerabat. Ada tiga hak atasmu, dia kerabatmu, tetanggamu, seagama denganmu. Yang kedua adalah martabatnya adalah tetangga yang seagama denganmu, yang kerabat. Jadi pertama adalah seagama denganmu, kerabat, dan tetangga. Yang kedua adalah kerabatmu seagama denganmu, kerabatmu, tetanggamu, tapi tidak seagama denganmu. Ya, tidak seagama. Ada yang dia adalah tetangga saja, bukan kerabat, bukan seagama. Jadi ada tetangga yang dia adalah hanya tetangga saja. Dia adalah tidak seagama dengan kita, bukan juga kerabat kita, tapi dia tetangga. Kewajiban kita ada. Bukan hanya tetangga yang beragama Islam saja, tidak. Yang harus perhatikan, tetangga saja. Dia adalah tetangga kita, agama beda dengan kita, bukan kerabat kita. Ada lagi tetangga yang dia adalah seagama dengan kita, bukan kerabat kita. Ada lagi tetangga yang dia itu adalah seagama dengan kita, dan kerabat kita. Maka semakin banyak, semakin besar kewajiban kita kepada mereka. Dia adalah kerabat kita, seagama dengan kita, tetangga kita. Lebih besar kewajiban kita kepada mereka. Akan tapi, kalaupun kita mempunyai tetangga yang agamanya beda dengan kita, ketahuilah Nabi Muhammad akan marah jika engkau berbuat zalim kepada mereka. Makanya hendaknya, siapapun yang dalam bertetangga ini menjaga tata krama. Kalau kita melewati tetangga kita, mobil kita, bagaimana? Jangan sampai deru mobil kita mengganggu mereka. Kalaupun mengganggu, kita minta maaf. Membiasakan seperti itu. Dan juga di dalam bertetangga, tegur sapa yang baik. Ada sebagian tidak pernah mengerti makna bertetangga, tidak pernah kenal, bertahun-tahun bertetangga tidak pernah kenal, karena rumahnya hanya tempat untuk tidur saja, sehingga dia tidak bisa menjalankan banyak kewajiban dalam bertetangga. Dan kemudian di dalam bertetangga itu sendiri, ternyata kalau kita bisa benar di dalam berurusan dengan tetangga, yang kita dapatkan adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang paling utama dan pertama adalah kita akan sempurna iman kita dengan berbuat baik dengan tetangga. Baik, ini adalah gambaran tentang tetangga itu. Akan tapi ketahuilah, dari mana rumus kita bisa menjalin hubungan baik dengan tetangga? Bagaimana agar kita bisa baik dengan tetangga? Kalau hanya bercerita tentang indahnya berbuat baik dengan tetangga, memang indah. Akan tapi dari mana kita memulainya? Khususnya di masyarakat-masyarakat kota, yang orang umumnya pada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Akan tapi tetaplah hendaknya kita menyisihkan waktu untuk saling berkenalan dengan mereka, saling bertemu, saling memberikan pertolongan, saling memberi, biarpun sesibuk apapun. Kenapa? Agar kita mendapatkan kemuliaan, keutamaan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita langsung saja rumusnya, bagaimana agar kita indah dengan tetangga, baik dengan tetangga. Kami berpesan kepada anak-anak, kalau kamu masuk gang-gang kita sendiri, tolonglah Jangan menyalakan klakson mobil kita itu, takut dia kaget. Biarkan, biarpun kita lambat sedikit adalah untuk tetangga. Sampai diceritakan seorang soleh, ada seorang soleh, seorang alim, diganggu sama tetangganya anak muda. Dia setiap hari anak muda itu main alat musik di samping rumahnya. Dan kalimat yang disenandungkan adalah, yang makna syairnya adalah, oh, orang di sini tidak pernah peduli dengan keberadaanku, aku disia-siakan dengan lagu-lagu yang disenandungkan. Setiap hari mengganggu, cuman karena ini adalah tetangga, maka orang yang soleh, orang alim tadi membiarkan, takut tersinggung perasaannya tetangga. Padahal dia ganggu dengan lagu-lagunya, dengan alat musiknya, mengganggu dia. Tapi dia diam, bertahan memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Suatu ketiga, anak tersebut tidak ada. Terus ditanya akhirnya, di mana anak yang biasanya main-main alat di sini yang ganggu, suaranya mengganggu kesana kemari itu? Dijawab bahasanya, anak ini kemarin waktu mabuk ketangkap sama polisi, sekarang masuk penjara. Hah? Masuk penjara? Baik. Di penjara mana? Penjara sana. Seorang alim tersebut tiba-tiba datang ke sana, mengucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu ke sini? Bukankah kamu setiap hari aku ganggu? Iya, aku masih ingat syairmu, katanya sang alim tadi. Syairmu adalah, aku disia-siakan, tidak ada yang peduli kepadamu. Maka aku sekarang datang kepadamu, aku peduli kepadamu, dan aku tidak menyia-nyiakan kamu. Akhirnya apa? Gara-gara dikunjungi seperti itu, maka setelah keluar dari penjara, dia akan menjadi muridnya seorang alim tersebut. Dan memang urusan tetangga ini harus hati-hati, subhanallah. Jangan sampai timbul permusuhan di antara tetangga, dan permusuhan itu sendiri menjadi sebab tidak indah dalam bertetangga, dalam hidup bermasyarakat. Baik, sekarang kita langsung saja kepada rumus bagaimana kita menjalin keindahan di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, di rumah bertetangga, dalam bertetangga ada rumusnya, rumus keindahan dalam bertetangga. Rumusnya ada di dalam hati kita, bagaimana kita menghadapi mereka. Hati yang saling mencintai karena Allah, menumbuh suburkan hati, menumbuh suburkan kecintaan di dalam hati kepada tetangga kita. Alangkah capeknya kalau hati kita kotor, lihat. Melihat tetangganya, rumahnya semakin bagus, sakit hati. Oh, karena kena gedengki di dalam hati. Mobilnya baru, sakit hati, nasib buruk. Tetangganya punya anak berhasil sekolah, sakit hati. Itu kebusukan-kebusukan jiwa, kebusukan-kebusukan hati yang menyiksa dirinya. Akan tapi kalau orang hatinya bersih, polos, subhanallah. Yang beli mobil itu tetangganya, lihat. Begitu indahnya. Yang beli mobil tetangganya, dia ikut senang. Oh, beli mobil. Sampai dia lulus mobil tetangga. Oh, beli mobil begini. Sampai katanya, bau bensinnya itu katanya wangi. Baunya enaknya. Kita masih ingat tetangga, hidup tetangga yang indah. Suasana indah. Tapi kalau sudah seseorang dikuasai dengan kebusukan jiwanya, lihat, masya Allah, semuanya jelek. Yang ada adalah jor-joran, hidup tidak indah. Lah itu dituruti oleh sebagian orang, hawa nafsu itu. Hidupnya jor-joran. Biarpun dengan ngutang, biarpun dengan cara yang haram, pokoknya aku harus tampak lebih hebat di antara tetanggaku. Aku harus tampak lebih kaya. Aku harus tampak lebih berhasil, biarpun sebetulnya dia adalah orang yang nyungsep. Kenapa? Kesombongan. Nah, sekarang bagaimana kita memupuk? Bagaimana? Dari mana kita memulai agar hidup bertetangga itu indah? Rumusnya adalah sederhana. Bagaimana kita menata hati kita? Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, aynal mutahabbu nabi jalali. Allah mencintai, Allah menyeru nanti di padang mahsyar. Di saat hamba-hamba Allah pada kebingungan, keadaan dan suasana padang mahsyar yang menyeramkan, menakutkan itu, ternyata Allah Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Agung itu menyeru, aina al-mutahabbu nabi jalali, mana Orang-orang yang hidupnya di dunia dahulu saling mencintai karenaku. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri payung perlindungan di saat mereka tidak ada punya, di saat tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindunganku. Maka berkumpullah nanti di padang mahsyar orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah dikumpulkan bersama rombongan Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu meluncur ke surga. Yang dikatakan padang mahsyar itu puluhan ribu tahun bagi manusia-manusia pendosa, tapi ternyata mahsyar dilewati oleh orang yang hidup saling mencintai tadi hanya membainat dhuhri wal asri, seperti antara waktu dhuhur dengan asar. Alangkah indahnya. Jadi kuncinya adalah bagaimana hati kita saling mencintai, lalu bagaimana menumbuhkan kecintaan di antara kita. Menumbuhkan kecintaan bagaimana? Harus ada. Tidak cukup yang bilang mencintai, gimana sih agar cinta kita tumbuh di antara kita, agar hidup kita itu indah dengan cinta itu, menumbuhkan cinta. Cara menumbuhkan cinta sebetulnya, kalau kita saat ini kita di bulan Rajab, sering kita mendengar orang merayakan perayaan Isra Mi'raj dan sebagainya. Hikmah di balik perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hikmah yang bisa kita hadirkan untuk menjalin keindahan dalam bertetangga ini adalah salat, yang di dalam bagian salat ada namanya tasyahud, membaca tahiyat. Di dalam tahiyat itu adalah disebutkan bahwasanya at-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Ini adalah bagaimana hubungan dengan Allah. Karena apa? Ini kisahnya waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau diajak bicara oleh Allah, Nabi Muhammad ingin mengucapkan salam kepada Allah, Nabi Muhammad itu bingung. Bagaimana salamku kepada Allah? Kalau aku salam kepada saudara dan sahabatku, aku mengucapkan assalamualaikum. Akan tapi salam kepada Allah bagaimana? Nabi mendapatkan wahyu untuk mengucapkan salam kepada Allah dengan salam at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, yang artinya adalah salam assalamualaika atau at-tahiyatu. Tahiyat artinya salam. Salam sejahtera yang sangat bagus hanya milik Allah. Di saat Nabi Muhammad bersalam, seketika dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah Nabi Muhammad bersalam dengan at-tahiyat, Allah menjawab assalamu alayka, dan keselamatan juga aku limpahkan kepadamu wahai Muhammad, dan keberkahanku juga aku limpahkan kepadamu wahai Muhammad. Sehingga mulai detik itu Nabi Muhammad benar-benar menjadi manusia paling mulia di dunia dan di akhirat. Artinya dari dua ini, hendaknya kita tuh menjalin hubungan baik dengan Allah, bagaimana kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu yang ketiga ini, urusan kemanusiaan. Bagaimana di saat kita melakukan salat yang katanya tanhanil fahsyai wal munkar, kalau orang salatnya benar maka dia akan terhindar daripada kekecian dan kemungkaran. Kalau orang khusyuk solatnya dan benar solatnya, maka secara otomatis solat itu akan menghentikan seorang hamba dari kekejian dan kemungkaran. Kenapa? Karena di dalam solat itu sendiri, biarpun katanya solat urusannya dengan Allah, ternyata dengan solat kita ngurusi manusia. Di dalam tahiyat kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ikrar yang pertama di sini, assalamu alayna. Keselamatan ya Allah, kebaikan ya Allah, berikan alaina kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita cermati. Kemudian di saat kita mau hendak, kita hendak keluar dari sholat, coba dicermati. Kalau kita hendak keluar dari sholat, yang kita baca adalah bukan zikir seperti la ilaha illallah subhanallah yang katanya pahalanya besar itu. Dan bukan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Akan tapi indah lihat kalau kita faham. Di saat kita hendak keluar dari sholat, kita mengucapkan assalamu alaikum. Apa maknanya dari ini semuanya? Pendidikan dari Allah dan Rasulullah untuk kita. Artinya begini, wahai hambaku, saat ini engkau lagi denganku, kau khusyuk sholat. Akan tapi ketahuilah, setelah ini urusanmu dengan manusia-manusia yang ada di kiri kananmu, maka mulailah urusanmu dengan mereka dengan assalamualaikum, kesejahteraan, kebaikan semoga Allah limpahkan kepadamu semua wahai saudara dan tetanggaku. Assalamualaikum, semoga kebaikan senantiasa terlimpahkan kepadamu wahai tetanggaku. Maknanya apa? Untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga dimulai dari hati. Bagaimana menyuburkan kecintaan di dalam hati dengan cara assalamualaikum dan assalamualaikum. Artinya apa? Mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Untuk tetangga kita. Memulai dengan membiasakan kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan perlu kita tanamkan makna cinta itu di hati anak-anak kita. Dikumpulkan anak kita seminggu sekali untuk menghitung tetangganya, menyebut nama tetangganya. Jangan sampai tidak tahu dia nama tetangga si A, si B, si C. Atau mungkin ada tetangga yang melakukan kesalahan kepada kita, yang mengganggu kita. Dibawa anak-anak kita, kita kumpulkan untuk mengingat. Misalnya, anakku, kamu tahu enggak siapa yang rusak pagar yang di sana? Namanya ini. Nah, kamu ingat ya, yang rusak rumah kita adalah bapak yang di sana. Tapi ingat, dia mungkin tidak sengaja, mungkin dia tidak sadar. Maka ayo kita doakan, semoga yang rusak pagar itu diampuni oleh Allah. Ditanamkan kebaikan di hati anak-anak kita. Bukan pernah diajari, kamu tahu enggak itu yang rusak sana tuh? Itu loh ya. Jadi anak kita diajak lagi kebencian. Kita ajari yang baik untuk anak-anak kita. Kebaikan, jadikan hati anak kita hati yang lapang. Semua orang merindukan ini, akan tapi kadang emosi seorang tua tidak bisa mendidik yang baik. Mungkin mobil kita disenggol sama tetangga. Apapun kejahatan yang dilakukan tetangga, ketahuilah tetangga adalah tetangga. Kita punya kewajiban kepada mereka. Jangan sampai tertanam di hati anak-anak kita kebencian dengan tetangga dan permusuhan kepada tetangga. Maka hendaknya anak kita selalu kita pupuk hatinya untuk bisa mendoakan mereka. Secara umum kunci keindahan dalam kebersamaan adalah bagaimana kita membiasakan dengan hati kita untuk mencintai, ditandai dengan untuk mencintai dengan sesama, ditandai dengan banyak mendoakan orang lain. Ini adalah satu pekerjaan yang sangat mudah tapi sangat berat. Bagaimana mudah berat? Kalau ibu mendoakan pakai modal atau tidak sih? Kalau ngasih duit tetangga pakai modal duit. Ngasih hadiah pakai modal duit. Tapi kalau doain enggak pakai modal. Tapi susah. Kurang ajar sama saya. Gimana saya doain? Enggak deh. Sorry ya. Duh. Kenapa harus kita biara? Kenapa harus gigimu gitu itu, ha? Sama tetanggamu? Kenapa? Kita perlu ilmu, kita perlu pendidikan kita ini dalam bertetangga. Jangan biarkan kebencian terus subur di hati kita menjadikan hidup tidak indah. Dikatakan bahwasanya, kalau orang saling mencintai tidak ada tempat sempit. Biarpun sempit, luas. Tidak apa-apa sini cukup, ayo kumpul. Tapi kalau sudah hati saling membenci, tidak ada cinta, ketahuilah. Kelihatan di ujung sana sudah ngapain dia di sini. Kelihatan mobilnya panas, kelihatan anaknya, kelihatan ayamnya pun pusing, kelihatan kucingnya sebel. Nasib buruk tuh manusia yang hati busuk. Semuanya jadi tidak enak di hatinya. Nah cuman kenapa hal yang demikian kok tetap dipiara, wahai hamba-hamba Allah? Sudah tahu hidupnya menjadi tidak enak dengan kebencian, akan tapi kenapa terus dipiara? Karena kedunguan sebagian dari hamba-hamba Allah. Kenapa kita rubah ayat sekarang? Malam ini kita belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang waktu ke Taif. Ini kisah Isra Mi'raj Nabi. Sebelum Isra Mi'raj Nabi ke Taif, Nabi di Taif dipukulin, Nabi di Taif disiksa, Nabi di Taif disakiti. Akan tapi apakah Nabi Muhammad mendoakan dengan doa kejelekan? Di saat malaikat menawarkan, ya Rasulullah, akan aku angkat dua gunung itu, akan aku tumpahkan di atas kepala mereka yang telah menyakitimu, ya Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan, la, jangan lakukan itu. Aku masih berharap keturunan mereka nanti menjadi ahli la ilaha illallah. Kemudian Nabi mengangkat tangan tinggi-tinggi. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Mereka berbuat begitu kepadaku karena mereka belum tahu. Nabi mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Maka sekarang kita membiasakan dan pastikan ini kalau Anda ingin selamat. Jangan ditunda, jangan turuti hawa nafsu menyiksamu. Hiburan kita semakin banyak nanti. Kalau orang saling mencintai, hiburannya banyak sekali. Indah terus ketemu ini, kangen, rindu, Masya Allah. Indah ketemu ini, enak. Tapi dasar si busuk hati kotor, lihat. Lihat ini, itu lagi. Ada seorang ibu, sumpek dengan tetangganya. Ngomong sama suaminya. Kita ini hidup salah ngambil tempat, bang. Kenapa? Tetangga semuanya kayak, apa nyebut binatang, kok setan, kok ini, wah. Terus gimana? Pusing, kita liburan ini mau keliling. Keliling mana? Saya nabung duit 5 juta, saya mau keliling Indonesia. Ya udah, naik kereta deh. Suaminya iyai saja, sudah saya tambah 3 juta, ini 8 juta, yuk keliling, yuk. Ya. Liburannya seminggu. Naik kereta berdua sama suami. Enak bener bang ya, dengan jauh dari tetangga-tetangga yang kurang ajar, enak. Iya, perjalanan. Perjalanan jauh, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, ingat lagi mau pulang. Ingat lagi sampai di rumah, aduh ketemu tetangga yang sakit. Loh, kenapa dia jadi sakit hati untuk tetangganya? Mungkin tidak menyenggol dia dengan mobilnya. Tetangga pun tidak ngomong jelekit ya. Hanya karena pandangannya itu loh, yang kotor. Menjadi tersiksa. Jadi dapat 8 juta. Digunakan untuk keliling tadi, mending 8 juta tadi hadiahkan kepada tetangga. Yang bikin sakit tadi katanya. Ya deh tetangga, ya Allah saya punya duit 8 juta, saya mau beli hadiah buat tetangga. Hilang kebencian nanti. Pokoknya gini loh Bu, Pak. Kalau Bapak lagi marah-marah sama orang, kasih hadiah nanti. Itu tidak membekas menjadi penyakit di dalam hati. Kurang ajar bener orang itu. Nanti tak belikan sarung yang bagus tuh. Bisa enggak kira-kira? Belum bisa. Kalau belum bisa, ya tadi keliling dunia tetap hatinya sakit. Pendidikan dari Nabi apa? Ada dua hal. Tahadu, tahabu. Memberi hadiah ini punya makna. Kalau Anda benci sama seseorang, jangan dituruti. Nyiksa. Dan mujarab itu. Kalau Anda benci sama seseorang, jangan dituruti. Kasih hadiah. Tahadu, kasih hadiah. Tahabu, akan muncul cinta nanti. Kalau engkau membenci seseorang, jangan dituruti. Akan menyiksa dirimu sepanjang waktu. Kau akan benci orangnya, benci rumahnya, benci mobilnya, benci anaknya, benci kucingnya, benci ayamnya, benci... Tidak, saya tidak boleh membenci dia. Aku harus menumbuhkan cinta. Beri hadiah. Tapi hadiah tadi berat. Kita mulai dulu dari apa? Mendoakan. Ini. Jadi sekarang kita mulai dengan mendoakan dulu, baru hadiah nanti. Doa dulu. Jadi pastikan diri kita bisa mendoakan, ajak anak-anak kita, ibu, bapak, kumpul setiap minggu sekali atau kapan. Di saat kumpul kita baca, kita ajari mereka untuk menghitung saudara kita, tetangga kita. Kita sering tidak pernah mengajari yang demikian. Padahal ini maknanya penting agar jangan sampai anak kita punya jiwa pendendam. Mungkin kita melihat anak kita punya sikap pendendam. Harus kita luluhkan agar hatinya mereka lapang terus. Kalau anak kita pendendam, terus hidupnya capek. Na'udzubillah. Dan berkembang dendam itu terus menjadi. Jadi doakan saudaramu, mendoakan orang lain khususnya di saat orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Doakan membersih hati yang sesungguhnya adalah mendoakan saudara kita di saat saudara kita tidak di hadapan kita. Dia di rumahnya, kita di rumah sendiri. Ya Allah, tetanggaku yang sebelah itu yang kurang ajar kepadaku. Ya Allah, yang pinjam duit gak balik-balik itu. Ya Allah, berikan rizki yang banyak. Ya Allah, saudaranya menjadi baik-baik. Anaknya menjadi soleh-solehah. Suaminya tambah cinta. Ya Allah. Berat. Ya memang berat, namanya pekerjaan mulia kok. Nah, tetapi kalau kita tidak mau mengamalkan, sampai kapan hati kita akan dikuasai dengan rasa sakit itu? Hari ini harus mulai. Mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, dengan doa kemuliaan. Jangan ditunda. Inilah pendidikan dari Nabi, kata kita yang belajar dari Rasulullah SAW. Doa, mendoakan orang lain. Dengan doa-doa kemuliaan, semarah apapun kita. Jangan mengutuk orang lain. Jangan mendoakan doa masuk neraka. Tidak, doain masuk surga. Kurang ajar banget. Awas ya nanti malam ya. Dia kurang ajar sama saya. Awas nanti malam. Malam-malam sholat tahajud 2 rakaat. Kemudian hajat. Doain ya Allah tetanggaku yang kurang ajar. Ya Allah ampuni dia ya Allah. Berikan rezeki yang banyak ya Allah. Berikan segala kebaikan ya Allah. Ini ternyata doanya para kekasih. Kekasih Allah. Pengen menjadi wali Allah. Ya begitu caranya. Qalbun salim. Hati yang selamat. Hati yang benar. Tidak ada dendam di hatinya. Al-baghdha. Awas kalau baghdha, ada kebencian di dalam hati ini menjadikan orang busuk. Enggak pandang itu siapa. Bahkan kakak adik pun kalau sudah dikuasai dengan kebencian, permusuhan, lihat kakak adik enggak tegur siapa. Bapaknya sama, ibunya sama. Permusuhan, na'udzubillah, memang nasibnya nasib neraka jahannam. Dengan saudaranya bermusuhan, bapaknya sama, ibunya sama. Allah. Ada model-model manusia semacam itu. Karena kebusukan jiwanya. Maka ayo kita perangi. Di saat ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Mulai muncul kebencian, permusuhan di hati kita. hendaknya langsung kita tumpangi dengan permohonan-permohonan. Ya Allah, orang yang kurang ajar kepada aku itu, ya Allah berikan segala kebaikan. Dan pastikan kita harus bisa mendoakan ini. Biarpun mula-mula kita masih dengan lidah kita, hati kita masih ngedumel, biarkan terus paksain. Tidak, pokoknya aku tidak boleh doain doa yang jelek. Doa yang baik. Sampai saya itu sering guyon, kadang saya guyoni ibu, bapak. Ngapain doain yang jelek? Doain yang baik saja deh. Sudah doain masuk surga gitu, saat marah-marah, ya Allah, semoga masuk surga dia. Mungkin kejahatannya berlebihan, dia ngunjing kita, menfitnah kita, nyakiti kita, ngambil duit kita. Mungkin sudah setumpuk kesalahan sehingga kita betul-betul nek dengan dia. Marah dengan dia. Pun demikian tetap jangan doakan doa yang jelek, ya Allah. Tetanggaku yang sudah benar-benar kurang ajar itu, ya Allah. Kurang ajar, ya Allah. Berikan kepada mereka kebaikan, ya Allah. Rizki yang banyak, jadikan dia ahli surga. Pastikan ibu bisa mendoakan yang demikian. Kalau enggak, enggak ada gunanya ngaji. Ngaji hanya kegiatan rutinitas. Kumpul, ngaji. Tapi masih lirik-lirian. Bilangnya dari mana dapat? Ish, apa itu? Nasib buruk tuh kelihatannya pengajian. Itu ada, tapi ternyata justru malah menumbuh sumberkan kebencian. Kedengkian yang muncul, ala mobil begitu, deket aja pakai mobil. Masya Allah. Hati busuk, kelihatannya pengajian itulah ahli neraka yang hadir pengajian. Kebusukan jiwanya tidak pernah dipangkas. Sampai dikatakan baghdha, kebencian itu dikatakan oleh Nabi, al-baghdha, yang namanya kebencian itu al-halikoh pemangkas. Walakin tahlikud din. Yang namanya kebencian itu akan memangkas agama. Seperti orang tidak punya agama, lihat. Seperti orang tidak punya agama kalau sudah kebencian di dalam hati. Nah, kenapa akan kita biara terus ini? Makanya kita bangun keindahan. Majlis taklim pun dengan keindahan. Bukan diajari untuk gunjing orang. Ngomongin orang, awas. Majlis kita bersihkan. Jadi ada, Bu. Pak, cinta itu, makna kecintaan kepada Nabi, cara menyuburkannya adalah dengan cara mendoakan. Mendoakan orang lain. Pokoknya biasakan dengan doa. Sampai tadi kita kekujan gini. Sudahlah, Ibu, kalau betul tidak kuat melihat dia, karena dia kalau kesalahannya berlebihan, Pak. Ya Allah, semoga masuk surga. Ditambahin lagi deh, Pak. Ya Allah, surganya pokoknya sebelah sana, sebelah sini. Saya tidak ingin lihat di surga pokoknya. Tapi yang penting dia masuk surga. Surga kan luas. Surga sebelah saja, ya Allah. Atau surga tingkat bawah, saya atasnya sedikit, ya Allah. Jangan biasa doa yang jelek. Lidah busuk, lidah kotor. Kalau ngomong selalu jelek. Ada orang menyimpan dendam, na'udzubillah. Awas ya, aku tuntut nanti di akhirat. Ya Allah, dipikir tambah cantik dia. Busuk. Ada orang, awas aku tuntut nanti di akhirat. Kamu tahu akhirat? Padang mahsyar. Orang semuanya ingin meninggalkan padang mahsyar cepat-cepat. Nah, tadilah siapa ikut rombongan Nabi Muhammad? Yang diseru oleh Allah, mana orang hidupnya saling mencintai karena aku dikumpulkan saat itu. Setelah dikumpulkan, meluncur ke surga. Yang dikatakan padang mahsyar ribuan tahun bagi orang-orang ahli maksiat. Ternyata bagi orang yang hidupnya saling mencintai, seperti antara zuhur dengan asar. Meluncur seperti kilat menuju surga. Coba. Yang masih mau menuntut tadi ketinggalan. Tuntut tuh ketinggalan rombongan Nabi Muhammad. Ngapain? Masih mau nuntut-nuntut. Aku tuntut. Ada orang pendendam. Ditulis, ada orang buat fasalah. Jam begini detik ini. Jam begini detik ini. Dia ngomong nyelkit. Awas ya. Makanya ibu tolong tata hati. Doakan dengan doa kebaikan. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, tolong jangan diingat-ingat. Tumpangin dengan doa-doa kebaikan. Jangan mengingat kesalahan orang. Saya pun selalu minta kepada Allah. Kadang masih tersisa, Bu. Ada orang kalau salah berbuat kurang ajar sama kita, kita berdoa. Ya Allah, jadikan kami melupakan kesalahannya, ya Allah. Setiap ada orang berbuat salah kepadaku. Kadang masih ingat sehari, dua hari, ya. Manusia. Tapi kita berang, ya Allah, jadikan aku melupakan kesalahan orang yang berbuat salah kepadaku. Kita tidak ingin mengingat kesalahan tetangga. Kita tidak ingin mengingat kesalahan. Pokoknya saya minta, ya Allah. Ya Allah, kalau ilmu jangan dilupakan, ya Allah. Jangan sampai saya lupa. Tetangga-tetangga, yang baik-baik, jangan sampai lupa. Saya minta, ya Allah, lupakan kalau ada orang berbuat salah kepadaku, jadikan aku lupa, ya Allah. Enak sudah. Gak usah nyimpan dendam. Gak tahu orang. Minta dilupakan, mendoakan. Kalau sudah lupa, enak. Disimpan nih. Makanya kadang-kadang Masya Allah yang punya WA dikasih bintang nih. Kalau omong yang nyelkitin. Sudah kalau nyelkit hapus. Nggak usah disimpan di HP. Masih disimpan. Ngapain disimpan? Memang tambah baik hatimu. Ayo yang nyimpan dihapus cepat hari ini. Yang pokoknya ngomong nyelkit kurang ajar hapus. Bukan untuk bukti. Bukti apa itu tambah dirimu sakit hati. Tambah dirimu benci. Nggak ada perlunya kita miara kebencian. Dia kurang jahat. Kurang ajar bener. Terus mau ente apain? Ayo, dia janu, kok ngomongnya nyelkit ini kurang? Iya, terus mau diapain? Hapus itu semuanya. Hilangkan dari HP-nya ya, dihilangin ya semuanya, dihapus ya. Jangan ditunda lagi. Kemarin belum ngaji, sekarang sudah ngaji dengan Buya, harus dihapus. Setiap melihat kebetulan, ngapain? Hapus semuanya. Gak usah nomor itu, SMS yang kalimat gak benar dari orang-orang lain dihapus. Ambil yang indah-indah saja. Cuman kadang setan membisiki, sayang ini, jangan-jangan dia begitu lagi nanti. Bukti, buat bukti. Bukti. Wah, maksud kata setan, biar kau tambah benci. Kalau benci, kamu masuk neraka dengan aku. Asik, kata setan. Ayo. Baik, sekarang menata hati, mendoakan, lihat. Jadi kalau mendoakan, sudah ingin melupakan kejelekan seseorang. Doa dengan doa yang baik. Mungkin ada di antara kita kalau suruh doa berat. Baik, doa ini berat. Sampai dikatakan para kekasih Allah, kalau aku harus melakukan sholat semalam dengan 1000 rakaat bagiku enteng. Tapi di saat aku selalu mendoakan tetanggaku yang kurang ajar itu. Perlu belajar 10 tahun katanya. Para kekasih Allah belajar 10 tahun. Lah kok kita gak belajar-belajar jangan-jangan mati kita punya kebencian. Na'udzubillah. Mulai malam ini kita harus belajar. Nanti ibu pulang ke rumah masing-masing. Mohon ini serius ini. Saya bukan guyonan. Pula punya catatan kecil, bukan nyatet duit saja, bukan. Kita salah. Ditulis tetangga yang si A, si B, si C itu. Yang paling kurang ajar itu. Cuman judulnya bagus. Orang-orang baik yang aku cintai. Dan aku doakan. Tulis yang paling. Kalau anaknya ngelihat berarti tahu. Oh, setiap malam dibacain doa. Ya Allah itu yang kurang ajar kepadaku, ya Allah. Semoga kau beri kebaikan terus. Sampai dikatakan ada salah satu kekasih Allah ditemukan notesnya itu nama-nama orang yang menyakitinya. Kenapa nama-nama itu dicatat? Nama-nama dicatat ternyata hanya untuk dikhususkan dalam doanya. Agar tidak ada kebencian di dalam hatinya. Allah. Mengkhususkan doa-doa. Berat ini. Kalau memang berat saya kasih obat bius, ibu. Ini operasi itu. Sekarang obat biusnya saya kasih. Agar kita dalam mendoakan gampang. Dan ini wajib. Pokoknya kita membiasakan anak kita mendoakan orang lain. Wajib. Cuman obat biusnya ini. Obat biusnya adalah dari Nabi juga. Nabi itu pendidik yang sesungguhnya. Memang betul kalau suruh doain, waduh, tidak bisa nih, Masya Allah. Bayangin, minjem duit, tidak balik-balik. Kalau ditemui susah, tak taunya beli mobil, kalungnya gede-gede. Wah ini, gimana ini? Gimana bisa doain? Wajib kita bisa doain, harus bisa doain. Harus bisa doain. Nah ini obat biusnya yang dia beri sekarang. Obat biusnya adalah hadis Nabi SAW kalau yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala an Abi Darda dari Imam Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi. Nabi berkata, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala waghril ghaibi ila wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seseorang yang mendoakan saudaranya di saat saudaranya itu tidak ada di hadapannya. Tidak ada seseorang mendoakan tetangganya yang tidak ada di hadapannya kecuali malaikat mendoakan walaka bimitrin, engkau dapat duluan. Dan ini doa yang paling mujarab, dikatakan doa ala dhagril ghaibi, mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita. Itu doa mujarab, kata guru-guru kami, ini adalah mujarab. Lakukan kalau kamu punya hajat yang mendesak. Mau doa enggak usah nunggu ke multazam sana, doa saja nunggu nanti umroh saya doa di sana biar dikabul. Oh enggak, ada yang doa yang sangat mudah dikabul adalah doa dengan cara mendoakan orang lain. Kalau kita doakan orang lain, maka Allah akan memberikan kepada kita dulu. Dan ini mujarab. Dibuktikan oleh para ulama. Jadi kalau ibu, kalau bapak ada orang yang kurang ajar sama kita, kesempatan ini biar doaku dikabul oleh Allah ya. Nanti malam ya Allah, saya pengen rezeki banyak-banyak, utang saya banyak. Utang saya banyak. Ya Allah, orang yang kurang ajar itu jangan saya punya utang. Ya Allah, malaikat mengamini kamu. Insya Allah tidak punya utang nanti. Gitu loh. Dan memang betul kalau ada orang kurang ajar dan sebagainya itu mujarab, ibu. Praktekkan itu semuanya. Allah akan mudahkan pengabulan doa untuk kita. Dengan mendoakan orang lain tadi, pertama akan menjadi sebab doa dikabul untuk kita. Yang kedua akan bersih hati kita. Jangan dibiarkan hati terus punya kebencian. Enggak ada gunanya. Rugi. Mendoakan dengan doa-doa yang baik. Doa kemuliaan untuk saudara. Untuk orang yang tetangga kita. Ini enteng, tapi ternyata tidak mudah orang melakukannya. Tapi wajib, nanti pulang ke rumah dicatat ya. Ini harus ada ilmu, harus manfaat. Mencatat, tolong dimulai ibu. Dan anak-anak kita ajari untuk mencatat. Nama menghafal nama tetangga, khusus yang kurang ajar, disebut, di doa, disebut dalam doa kita. Ya Allah, itu yang kurang ajar, yang kurang ajar, yang kurang ajar. Maka ketahuilah itu kekasih Allah. Maka anda menemukan diri anda adalah menjadi orang yang lapang dada kepada siapapun. Gak ada perlunya kita mendendam. Dendam adalah capek, dendam adalah menyakitkan, dendam adalah menyiksa. Permusuhan, al-baghdha. Kebencian di dalam hati seorang hamba. Caranya untuk memangkas adalah dengan biasa mendoakan. Kadang doa kita doa egois. Ya Allah, semoga anakku soleh, anakku baik. Semoga keluargaku rezekinya banyak. Orang lain gimana? Entar dulu ya Allah, yang penting saya dulu. Gak digabul ya Allah. Doanya orang egois. Sadar insya Allah ya. Kalau belajar harus ngah, kita harus sadar bahwasanya kita praktekkan setelah ini di rumah kita. Anak kita ajari untuk itu semuanya. Jadi itu keindahannya diajarkan Nabi SAW. Gak perlu. Kemudian setelah mendoakan itu tadi apa? Untuk menjaga kesuburan cinta adalah dengan cara banyak mendoakan. Termasuk kami selalu berpesan antara saudara. Ini dengan orang yang memusuhi kita pun tidaknya kita doakan agar hilang kebencian itu. Termasuk dengan saudara dekat dan sebagainya doakan agar tambah cinta. Mendoakan apapun bentuknya dia kita doakan. Saudara, kerabat. Bahkan kami selalu sampaikan, jika ada dua orang bersahabat, kalau dia belum bisa mendoakan di saat berpisah, dua-duanya pendusta. Sebab doa itu akan secara otomatis akan dipanjatkan karena adanya cinta. Coba, kalau anda mencintai seseorang, begitu mudahnya anda mendoakan ya Allah. Karena anda melihat kesusahan dia, tanpa anda disuruh ngomong, ya Allah semoga dia diselesaikan urusannya ya Allah. Karena ada cinta di dalam hati anda. Mungkin dia punya utang, anda ingat tetangga anda yang anda baik dengan dia. Anda mencintai dia. Terdengar bahwasanya dia adalah kecurian dan sebagainya. Ya Allah, semoga diganti oleh Allah secara otomatis. Karena apa? Di dalam hatimu ada cinta. Maka jika anda belum pernah mendoakan tetangga, berarti yang kotor adalah dirimu. Tanyakan sudah. Tidak usah tanya orang lain, tidak usah tanya. Hati saya beristau, enggak. Anda yang lebih tahu. Jika anda susah mendoakan orang lain, maka ketahuilah bahwasanya anda positif. Terjangkit penyakit dendam, kebusukan jiwa. Jangan dibiara, jangan dibiara itu. Ini lo pengajian, ini lo pendidikan. Makanya kalau orang mengambil rumus ini indah hidup. Sudah. Kemudian yang lain lagi, kalau tadi untuk menyuburkan adalah dengan mendoakan. Pastikan insya Allah pulang dari tempat ini biasa mendoakan. Terus kami himbau juga para asatid mendoakan ustadz yang lain. Saudara dengan saudara. Yang punya toko biasanya, pokoknya yang bakal muncul permusuhan, hendaknya kita pangkas dengan biasa mendoakan. Contoh, yang punya toko sembako itu biasanya ngedengkinya sama yang punya toko sembako. Saingan, ini tuh. Maka wahai yang punya toko sembako, doakanlah toko sembako tetanggamu. Toko sembako tetangga didoain ya Allah. Padahal apa? Toko sembako tetangganya gede. Yang belanja pakai mobil-mobil. Sementara sembakonya dia ya Allah sehari yang beli hanya 10 kilo beras. Minum. Bisa enggak kira-kira doain untuk tetangganya yang tokonya gede tadi dengan doa. Ya Allah tetanggaku yang tokonya gede semoga semakin gede ya Allah. Bisa enggak? Enggak bisa berat. Kenapa? Hati kita masih kotor. Padahal kalau kita dengan legawa mendoakan ya Allah. Tetanggaku ini masya Allah tokonya kok besar banget ya Allah. Tambahlah keberkahannya. Dan jadikanlah ya Allah, dia adalah orang kaya yang ahli surga. Malaikat menjawab, malaikat bimithlin. Engkau akan dapat duluan sama, maka tokomu cepat gede. Maka kenapa kau hidup kita susah? Karena kita jarang mendoakan orang lain. Di absen. Termasuk kami selalu mengingatkan, ada sebagian latah. Mau pergi umroh dan sebagainya. Apa yang kau lakukan di sana? Termasuk manasik, kami selalu... Ada di pondok itu ada travel. Untuk beri pembekalan bagi siapapun yang umroh. Ada namanya manasik batin, bukan manasik zohir. Kalau manasik zohir mah enteng. Mikot, niat ihram, tawaf 7 kali, sa'i, potong rambut, umroh, beres. 1 menit gak nyampe, ya kan? Tapi ternyata ada namanya manasik batin. Apa yang kau lakukan di sana nanti? Di antara manasik batin ini, pastikan dirimu di saat berada di tempat yang mulia, Makkah Musyarrafah, Ka'bah Musyarrafah, Makkah Mukarramah, atau di Masjid Nabawi, di tempat-tempat mulia yang harus kau hadirkan. Di antara poin-poin yang kami hadirkan, di antaranya adalah sebut doakan tetanggamu. Absen dalam salah satu waktu kamu sholat misalnya, waktu duhur, waktu absen tetangga, ya Allah tetanggaku yang itu, ya Allah. Baca. Jangan egois doanya, pengen kudu rumahnya kaya. Doa egois jauh dari kebaikan. Ingat tetangga, ya Allah, kalau dicatat tetangga yang nomor ini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 4, ini waktu sholat duhur. Ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah, manasik batin. Semoga dan mereka bisa nyusul umrah semuanya, ya Allah, bisa haji semuanya, ya Allah. Tetangga yang sana di absen. Bahkan ajari anak kita untuk mengabsen dengan lidahnya, bukannya sekedar semoga tetangga gue baik. Enggak, enggak cukup sayang. Ayo tunggu, Pak Haji siapa itu? Pak Haji ini, anaknya ada berapa? Ada 5. Sebelahnya, doain semoga anaknya soleh-soleh semuanya. Ditanamkan keindahan di dalam hati anak kita. Mana kita mengajarkan yang demikian? Ayo. Mana pengajaran, pelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita? Pernahkah kita ajarkan yang demikian? Agar anak kita tiba-tiba melihat tetangga senang. Oh, sampai tetangganya enggak tahu namanya anaknya itu. Bagaimana bisa mendoakan hanya anda? Kita tanamkan makna ini. Manasik yang kami maksud, manasik batin adalah bagaimana kita waktu melaksanakan umrah atau haji, di sana itu adalah dengan hati kita mendoakan orang yang ada di Indonesia. Kenapa? Pertama, tempatmu adalah tempat yang mulia. Di tempat yang mulia, doamu mudah dikabul. Dengan mendoakan orang lain, sangat mudah dikabul. Maka di saat kau mendoakan orang lain, insya Allah dia akan menjadi baik. Yang kedua adalah, kebaikan pertama akan diberikan oleh Allah kepadamu. Pulang hati bersih. Pulang hati bersih. Makanya batin. Silaturahmi pun kami akan bicara silaturahmi lahir dan silaturahmi batin. Silaturahmi lahir itu gimana? Silaturahmi lahir adalah halal bihalal, lebaran ketemu, assalamualaikum, reuni keluarga besar ini, halal bihalal keluarga besar Pak Haji ini. Silaturahmi lahir, batinnya enggak ketemu, itu tadi lirik-lirikan kalung, lirikan gelang, itu. Tapi kita perlu silaturahmi batin. Silaturahmi batin ternyata kita enggak perlu datang ke rumahnya. Bahkan jangan kamu datang ke rumah tetanggamu atau kerabat atau saudaramu kecuali engkau sudah memulai mendoakan di malam harinya. Sebab kalau kita tidak seperti itu, takut hati kita rusak. Semestinya pertemuan yang katanya silaturahim untuk bertemu hati, bertemu saling mencintai, akan tapi karena hatinya belum siap, di saat bertemu malah keluar punya bahan baru untuk menggunjingnya. Foto siapa tadi itu? Cemberut, didatangi enggak sapa, enggak sopan, enggak ramah, mentang-mentang kaya. Oh iya benar tuh, mulai kemarin habis semuanya, katanya mau silaturahim, katanya pulang menggunjing karena hatinya yang busuk dan hatinya kotor. Saya kita mudah anda biasakan mendoakan orang lain. Biasakan, sudahlah pokoknya nyatakan dirimu kalau engkau belum bisa mendoakan orang lain, hatimu busuk, sudah selesai. Apa yang anda inginkan dari orang itu? Termasuk saudara kita yang belum beragama Islam sekalipun, kita doakan dengan doa kebaikan, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya, hidayah kepadanya. Bukan untuk mengkutuk dan mencaci, menghina, tidak. Mendoakan dengan doa kebaikan. Ini. Jadi untuk menyebarkan cinta adalah doa. Maka jangan. Termasuk di dalam sholat sendiri tadi diajarkan doa. Maka mulailah urusanmu dengan manusia. Assalamualaikum. Nah, salam kita salam enggak serius. Kalau anda salamnya serius, selamat hati anda. Enggak pernah sebetulnya. Dalam salam kita itu aslinya ramu serius. Assalamualaikum. Ya Allah, berikan kebaikan kepada mereka itu semuanya. Kita mengucap kum kepadamu semua, wahai tetanggaku. Enggak ada orang salam pakai pengecualian. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kamu semua, kecuali yang rumah sana. Saya enggak mau, enggak ada. Assalamualaikum semuanya. Salamnya yang serius. Hadapkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rahmat Allah semoga dilimpahkan kepada yang di sana semua. Allah, ini waliullah yang berjalan di atas bumi biarpun tidak pakai jubah. Hatinya tenteram indah. Kenapa harus biara kebencian? Hah? InsyaAllah bisa ngamalkan ya pulang. InsyaAllah doain dan pastikan. Kalau memang masih tidak bisa, nanti langsung aja ngadep ke cermin. Bilang sama anaknya, anakku kau pengen lihat syaitan, jin. Tuh, kenapa mak? Tuh. Loh memang kenapa? Doain tetangganya enggak bisa tuh. Iblis selalu menghendaki keburukan. Iblis tuh pengennya kita masuk neraka. Sahabat saya juga begitu, enggak bisa doain tuh. Dan ini hakikat wahai iman, masya Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menghilang. Biasanya kalau kita miara pohon kan disirami pupuknya biar subur. Tapi enggak cukup kesuburan tok, tapi harus dipangkas dari bermacam-macam penyakitnya. Apa penyakitnya agar tetap subur? Penyakitnya adalah bebaskan majlis-majlismu, perkumpulanmu dari ngunjing, ngomongin tetangga, mengumpat. Naudzubillah, mengumpat dosanya banyak besar. Kadang-kadang mengumpat perzinaan, yang menggunjing orang berzina dosanya seperti berzina. Cuman kadang orang tidak sadar, orang kegiatan yang menggunjing, kumpul 4 orang menggunjing, naudzubillah busuk. Tidak ada baiknya manusia semacam itu. Anda jangan kumpul penggunjing. Kalau Anda berkumpul sama penggunjing, maka Anda mendapatkan dosa yang sama. Bahkan penggunjing. Penggunjing itu, kalau sudah menggunjing orang lain, habis. Nanti yang digunjing adalah saudaranya sendiri. Karena kebiasaan buruk. Wah, sambung menyambung, kalau saya ngomongin tetangga, tahu enggak tetangga sulak? Ngapain? Katanya kemarin dibawa laki-laki. Yang benar, di mana? Oh, neraka semuanya itu modelnya pakai kerudung lagi. Nah, ini ahli surga kali ini. Ada model begitu, naudzubillah, orang busuk. Wah, itu berarti sama. Mboknya dulu juga gitu, nurun. Loh, mboknya di bawah sudah meninggal. Wah, ini orang busuk nih. Tidak boleh tempat kita untuk menggunjing. Saya selalu bersan, majlis ilmu tidak boleh untuk menggunjing. Majlis apapun, jangan ngomongin orang lain. Menghabiskan pahala. Sebab kalau kita menggunjing seseorang, kita menghadiahkan pahala kepada orang tersebut dan mengambil dosanya. Cuman kenapa orang hobi menggunjing? Nasib buruk. Seperti orang menjadi Abu Jahal juga nasib buruk. Orang menjadi Abu Lahab, nasib buruk. Orang suka menggunjing, nasib buruk. Menggunjing, awas ya, jangan ngomongin. Jadi menggunjing itu apa, Ibu? Menggunjing itu kita ngomongin kejelekan yang memang ada. Memang benar kok. Ya justru karena benar itu kita menggunjing. Misalnya, na'udzubillah, tetangga kita kepleset zina. Tutuplah jika engkau ingin dimuliakan oleh Allah. Tutup, jangan bicarakan tentang perzinaan seseorang. Ketahuilah, yang menggunjing seseorang tidak akan mati kecuali diuji dengan kehinaan yang sama. Mungkin kita mendengar cerita orang berzina. Tidak. Ya akhi, wahai saudaraku, ukhti, jangan cerita, jangan sebut ya, cukup. Memang benar, itu menggunjing enggak boleh. Naudzubillah. Ini ada orang kalau enggak gunjing enggak enak. Wah, semangat loh juga. Terus yang benar. Oh iya benar, berarti kemarin saya juga ngelihat itu. Ya melihat kan? Iya kan? Yang enggak boleh, iya. Astagfirullahaladzim. Ahli neraka berkumpul. Kadang-kadang di musola. Di masjid. Di tempat yang baik. Awas, menggunjing adalah dosa besar. Menggunjing dosa besar, ghibah. Gunjing dosa gede. Kadang orang tidak sadar. Lah, ini menjadikan hilangnya cinta. Jangan kita bicarakan tetangga kita sejelek apapun dia. Sebutkan kebaikannya. Jangan menyebut kejelekan seseorang, tidak ada gunanya. Sebut kebaikan. Kalau kita menyebut kejelekannya, menggunjing dia. Dosa besar. Kalau itu kejelekannya benar-benar ada. Itu namanya menggunjing. Kalau kejelekannya tidak ada, namanya menfitnah, buhtan, dosa lagi, gede semuanya. Ayo, bagaimana perilaku kita saat ini? Kalau ada orang ngomongin orang lain, gunjing di hadapan kita, pilihannya dua. Yang satu, kita tegur dia. Yang kedua, kita tinggalkan orang itu. Kalau Anda masih duduk di situ, Anda syarikun lahu fil ithmi, Anda join dalam dosa, dapat bagian dosa. Ketahuilah, dia tidak akan menggunjing kecuali karena Anda gini-gini. Coba Anda diam lalu pergi, enggak ada gunjing, enggak ada orang gunjing sendiri sama tembok. Hei tembok, ketahuilah tetangga kita begini, enggak ada. Atau sama kucing, hei kucing, kamu tahu enggak tetangga kita berzina? Gara-gara kumpul dengan manusia akhirnya menggunjing, dan itu dosa besar, jangan diremehkan, awas, hati-hati. Cuman permasalahannya ada orang menggunjing tidak sadar. Na'udzubillah. Kalau diingatkan memang benar kok. Lah, na'udzubillah. Ada orang gunjing tidak sadar, busuk betul. Dan penggunjing itu tidak, gunjingan tidak akan muncul kecuali di hati orang yang busuk hatinya. Kunjikan tidak akan muncul kecuali dari orang yang hatinya busuk. Hatinya busuk, benci tak? Senang kalau lihat kesalahan orang. Benar. Tuh, syukurin tuh. Benar tuh. Besok anaknya, semuanya. Bahkan diam-diam berharap semoga ada lagi kejelekan yang menimpanya. Allah, na'udzubillah. Sementara umat Nabi Muhammad Rasulullah mengimbau agar semuanya jadi baik. Juru dakwah menginginkan kebaikan. Lah ini penggunjing menginginkan kejelekan orang lain. Syukurin tuh. Dalam hatinya. Sampai itu. Tuh kan. Sok gayanya soleh kayak ustaz. Tapi ternyata. A'udzubillah. Cuman uniknya itu adalah orang menggunjing itu. Ibu, bapak kadang tidak sadar dirinya menggunjing. Na'udzubillah. Ini repot lagi. Kalau sudah bicara menggunjing itu yang ingat orang lain. Tulu yang suka menggunjing dia tidak sadar. Baik. Ada yang gitu. Ibunya ada jamaah. Bapak-bapak atau ibu-ibu. Ini mah insya Allah baik semuanya. Ada orang ustadznya itu belum selesai ngomong jangan gunjing dosanya gede. Eh nyolek temennya. Tuh. Yang kerudung merah. Tuh yang kerudung merah suka gunjing. Dipikir gini nih gak gunjing ngomong gitu tuh. Padahal ustadznya belum diem. Nih. Memang ini hati-hati. Biasanya gunjing itu gak sadar. Oh ustadznya ngomong jangan gunjing mana? Lah ente gunjing itu tuh. Nah, nasib buruk memang. Jadi masalah menggunjing. Nah kalau orang punya kebiasaan ngomongin orang lain. Kami selalu ngomong. Kalau majelis kami digunakan untuk menggunjing orang. Maka tinggalkan majelis itu. Karena hilang keberkahan majelis. Gunjing orang lain. Ngomongin orang lain. Ngomongin kejelekan orang. Maka jangan sampai ada di antara kita ngomongin kejelekan tetangga. Bahkan kalau ada kejelekan hendaknya ditutup. Ditutup jangan sampai bicarakan. Ini hakikat loh ibu. Ini bukan main-mainnya. Ini loh pelajaran, ini loh ilmu yang harus kita amalkan. Kita tutup. Tanya orang konsultasi kepada kami. Masalah pribadi dan sebagainya. Termasuk minuman keras, ada yang zina. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari zina. Kalau ada orang curhat kepada kami, haram bagi saya cerita kepada istri saya. Karena orang itu curhatnya kepada saya untuk saya beri solusi. Haram saya cerita kepada istri saya. Haram. Dan termasuk menggunjing. Istri saya, orang dekat kepada saya. Haram saya menceritakan kepada istri saya kalau ada orang misalnya curhat kepada saya punya masa lalu pengen tobat dan sebagainya. Biarpun semestinya kalau orang tobat enggak usah ngaku tentang kesalahannya di hadapan manusia. Cukup ngaku di hadapan Allah, Allah akan mengampuni. Cuman kalau saya tahu ada orang telanjur ngaku kepada saya, haram saya cerita kepada istri saya. Saya menggunjing kalau cerita kepada istri saya. Tetap saya simpan, istri saya tidak tahu. Ini urusan saya dengan Allah. Jadi ini amanat di hadapan Allah. Lah ini pemangkas cinta. Kalau sudah orang biasa menggunjing, gunjingan tidak akan keluar kecuali dari orang yang punya kebencian. Dan kebencian tidak akan ada di dalam hati kecuali orang yang sudah dicabut cintanya. Di saat cinta tercabut muncul benci. Di saat benci ada gampang menggunjing. Tidak ada cinta di dalam hidupnya. Tidak ada baiknya orang tersebut. Maka tetangga-tetangga pun lirik-lirikan. Nah, bermusuhan dan sebagainya. Bahkan mungkin lagi tahajutan. Itu tadi. Hatinya busuk tahajud. Setiap jam 2 malam dia tahajutan, sholat malam jam 3. Selalu dengar motor. Motor masuk. Cuman dia tidak menduga siapa-siapa. Cuman suatu ketika. Ya iseng pas ada mobil masuk atau motor masuk buka kelambu. Habis tahajutan dikir. La ilaha illallah. Buka itu melihat tetangganya yang perempuan yang anak gadis. Turun dianterin laki-laki. Ngomong sama suaminya. Bang, astagfirullahaladzim. Lalu kenapa? Rupanya anak gadis tetangga kita tuh yang setiap malam jam yang ada motor tuh dia rupanya. Astagfirullah. Ibunya katanya hadir majelis taklim pengajian. Kok dibiarin anaknya dibawa laki-laki? Itu kata suaminya apa? Duh sama itu tuh mboknya dulu juga sering ini. Habis tahajudan gunjing orang ini. Syuf, hati-hati. Gak sadar gunjing itu kadang menarik. Na'udzubillah. Baik sekarang diakhiri majelis ini. Sudah malam. Kita akhiri majelis kita untuk menjaga hati. Tidak usah banyak-banyak ilmu itu, wahai para ibu, para bapak. Bagaimana kita itu menjaga hati kita. Intinya, hidup bertetangga adalah dengan hati yang benar. Saling mencintai. Ditandai apa? Ditandai dengan banyak mendoakan. Semarah apapun kita doakan dengan doa yang baik. Jangan doa yang jelek, rugi. Sudah ya, siap ya, insya Allah. Ambil buku, kertas, tulis. Orang ini, yang punya hutang. Yang punya hutang. Kemudian jangan menggunjing, masya Allah. Ini dua hal yang hendaknya harus kita biasakan di rumah kita untuk menghilangkan permusuhan di antara kita. Insya Allah jangan banyak-banyak, ini majelis pembukaan kok. Insya Allah nanti diajak yang lainnya. Dan ilmu itu diamalkan ibu, bapak, bukan kita dengar tok. Bagaimana kita menata hati kita, jangan sampai ada permusuhan dengan saudara-saudara kita. Baik, mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya kami umumkan, insya Allah di bulan Ramadan ini, ibu bapak sudah bisa mendengar stasiun radio KU. Dalam waktu singkat, stasiun radio KU insya Allah akan kita buat sebesar-besarnya dari Bogor, 1089. 1089. Ini apa ini? Kita akan membuat radioku, dan kita prinsip radioku sebetulnya ibu bapak, kami ingin bahwasanya semua yang berurusan dengan kami itu ada keterikatan batin. Tidak cukup ngaji dengan ngaji, harus ada keterikatan batin. Itu yang menyelamatkan kita agar kita benar-benar saling mencintai. Termasuk di antaranya adalah kita mengajak semuanya untuk punya program. Dalam doa kami ibu bapak, kalau ibu dengar doa kami, kalau seandainya ibu bisa mendengar dari jauh, doa kami itu yang paling banyak adalah, ya Allah, kirimkan kepada kami sahabat-sahabat dan saudara yang ahli surga, ya Allah, untuk bisa berjuang bersama kami. Kami tidak pernah doa kepada Allah, ya Allah, semoga pondok punya tambang emas. Enggak pernah doa. Saya tidak pernah doa, ya Allah, semoga pondok punya tambang minyak. Enggak. Kalau punya tambang emas, siapa yang berbuat baik nanti? Akan tapi kami selalu berdoa, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu, ahli surgamu, ya Allah. Kita ingin kalau kita punya program pondok pesantren yang membayari adalah orang-orang itu. Kenapa? Kalau dia orang kaya, maka dengan sedekahnya dia akan selamat. Kalau dia orang yang punya rezeki diberikan ke tempat yang mulia, akan jadi tabungan. Tapi kalau tambang emas, enggak laku duitnya ibu-ibu nanti. Kalau Al-Bahjah punya tambang emas, ya, saya tidak pernah minta tambang emas, tapi minta kawan sebanyak-banyaknya. Dan selalu kami minta, ya Allah, kirimkan kepada kami kawan-kawan ahli surga saja, ya. Jangan dikirimkan kepada kami ahli neraka, takut pusing saya dengan ahli neraka. Ya Allah, kirimkan ahli surga bersama kami, bisa berjuang bersama kami dengan ketulusannya. Berjuang. Akhirnya alhamdulillah dikirim oleh Allah yang berjuang. Termasuk diantaranya, karena pembuatan radio yang ada di Bogor sudah dimulai, akan kita besarkan dengan biaya yang sangat besar. Biayanya di Bogor sangat besar, maka dari itu kami menghimbau siapapun yang mau bergabung, termasuk pembangunan pondok yang ada di Cirebon. Yang juga insya Allah kita akan bangun pondok nanti di daerah Bekasi. Kita ingin setiap tempat ada pesantren kita. Pesantren siapa? Pesantrenan kita. Yang berjuang siapa? Semua dari kita. Semoga Allah menjadikan kita berjuang-berjuang Rasulullah. Amin. Yang rezekinya sempit diluaskan oleh Allah. Yang banyak semakin banyak. Tidak usah pusing. Minta kepada Allah agar jadi berjuang. Kadang-kadang ngamini saja susah. Insya Allah. Dan antara ini ada program ini adalah sukarela, tidak boleh ada yang merasa terpaksa. Ini formulir di bawah. Formulir ini untuk bisa bergabung dalam upaya untuk mewujudkan stasiun radio tersebut. Dan formulir ini disimpan saja. Tiba-tiba, siapa tahu ibu sekarang tidak punya duit. Tiba-tiba besok subhanallah rezeki nomblok. Formulir masih ada, langsung bergabung. Saya ingin membantu di sini. Tidak sukarela, ini sukarela. Jadi ngambilnya tidak bayar. Suka-suka, tidak ngisi pun tidak apa-apa. Kalau ternyata ibu tidak bisa ngisi, bapak tidak bisa ngisi, barangkali anak bapak. Ibu mungkin tidak punya duit pas-pasan, tak tahunya anak ibu sudah berhasil ngisi. Mah, ini apa, ma? Ini anaknya mau menyumbang besar, anaknya masuk surga. Gara-gara ibunya, ibunya ke bawah juga. Tolong di formulir di bawah untuk bisa bergabung dengan pembuatan stasiun radio. Yang jelas stasiun radio for in power ini sudah dipesan, dan kita akan membuat 1000 radio setiap kota-kota. Kita buat sebanyak untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan keindahan. Islam itu indah. Kita tidak ngajari Islam yang tidak indah. Islam bukan ngajak gulet. Islam bukan bom. Islam bukan teror. Tapi Islam menanamkan kecintaannya. Kalau orang hidup kayak seperti yang ceritakan tadi, tidak ada bom. Tidak ada permusuhan. Ketemu sahabat tetangga senyum, tidak indah. Lah itu yang diinginkan Nabi. Sekarang ada sebagian kelompok ngajak gulet. Sama tetangganya tidak akur. Ini awas, neraka kau ya. Hah, tidak begitu. Tidak ada Islam tidak seperti itu. Islam mengajari keindahan. Bahkan dengan orang di luar Islam pun indah kita. Kalau kita punya tetangga yang Nasrani, kalau dia lapar, Anda tidak ngasih makan, dia haram dosa Anda. Tetangga yang Nasrani, kok dia sakit, Anda tidak ngasih obat, haram hukumnya. Karena hidup bertetangga harus tolong-menolong. Diambil ini, InsyaAllah kalau mau ngisi-ngisi, kalau tidak ada masalah. Ini pesan tiba-tiba sudah dari hadapan kami ya. Baik, ini saja insyaAllah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan tentang apa? Program sekolah, masalah agama? Kesempatan kalau mau tanya, tanya. Kalau tidak ada, kita langsung doa. Biasanya kami buka. Barangkali ada orang punya undang-undang mau menyampaikan, silakan untuk bertanya. Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Satu, dua, ya. Tidak ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah yang menyaksikan kami, yang melihat kami saat ini, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk menjalin hidup baik dalam bertetangga, ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Wujudkan keindahan dalam masyarakat kami. Kami mohon jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami dan tetangga kami, ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dendam kepada tetangga kami, ya Allah, dan masyarakat kami. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang zalim dan aniaya kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, kami mohon, ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Berikan kepada mereka kesadaran, ya Allah. Ampuni dosanya. Berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara mereka berbuat jahat kepada kami, ya Allah. Jika ada orang berbuat salah dan berbuat jahat kepada kami, mohon kami, ya Allah, mudahkan kami untuk melupakan kejahatan dan kesalahan tersebut, karena kami tidak ingin menyimpan dendam sedikit pun, ya Allah. Siapapun yang berbuat salah kepada kami, ampuni mereka, berikan kesadaran dan angkat derajat mereka, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan dan sebab-sebab kesengsaraan di akhirat nanti. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami atau tetangga kami ada hamba-Mu yang sering meninggalkan salat, maka kami mohon berkat majlis mulia ini, ampuni mereka dan jadi kan mereka ahli salat. Jangan biarkan mereka terus larut dalam meninggalkan salat. Ya Allah, ampuni mereka dan jadikan ahli salat. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari makan riba. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami dan tetangga kami yang masih berurusan dengan riba, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan gantilah dengan rizki yang halal penuh berkah yang lebih banyak, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari judi dan minuman keras. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, yang saat ini, ya Allah, yang saat ini, ya Allah, perzinaan terjadi di sana sini, kebusukan itu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami atau tetangga kami, masyarakat kami, ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran, ya Allah. Ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia, tidak terhinakan, dan di akhirat Kau ampuni, tidak Kau siksa, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina itu. Bencikan kepada zina, ya Allah. Ganti dengan yang halal, ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal, ya Allah. Ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari menggunjing orang berzina. Jauhkan kami dari menggunjing orang lain, ya Allah. Jaga lidah kami, ya Allah. Jaga hati kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Anak-anak kami, jaga hati mereka, ya Allah. Anak-anak kami, jaga jasad mereka, ya Allah. Jadikan mereka menjadi anak-anak ahli surga, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, keluarga kami, ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, saling mengabdi karenamu, saling menyayangi karenamu, saling berkorban karenamu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami, ya Allah, ada, ya Allah, orang yang sering cekcok dalam rumah tangganya, kami mohon berkat majlis mulia ini lembutkan hati mereka, sehingga mereka bisa saling mencintai karenamu, ya Allah, tanpa permusuhan, ya Allah, yang adanya keindahan dan keindahan, kasih sayang dan kasih sayang. Ya Allah, wujudkan keindahan kami dalam rumah tangga kami dan masyarakat kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rizki, ya Allah, lapangkan dengan rizki rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, semua yang ada di sini kabulkan hajat mereka. Kabulkan hajat mereka ya Allah, kabulkan hajat mereka dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah, khusnul khatimah ya Allah, khusnul khatimah ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga mereka, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Dan kami mohon dekatkan kami dengan orang-orang soleh ahli surgamu, dekatkan kami dengan orang-orang baik. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, berjuang dengan apapun yang mereka miliki, maka ganti dengan segala kebaikan, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Kami mohon kirimkan bersama kami ya Allah orang yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, dari ahli-ahli surgamu ya Allah, yang bisa berjuang dengan ilmu mereka, berjuang dengan tenaga mereka, berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan pikiran mereka, atau dengan panjatan doa di tengah malam. Kami mohon ya Allah, jadikan kami semua pejuang-pejuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, makmurkanlah tempat ini dengan orang-orang soleh ya Allah. Jadikan tetangga-tetangga kami yang ada di sini adalah orang-orang yang kau cintai ya Allah. Jika mereka adalah orang yang agamanya beda dengan kami, maka kami mohon jangan sampai karena perbedaan agama kami bermusuhan dengan mereka. Kami mohon berikan hidayah dan bimbingan kepada kami dan mereka semua ya Allah. Siapapun ya Allah tetangga kami ya Allah, jadikan kami indah dalam bertetangga ya Allah. Jauhkan kami dari benalu-benalu bertetangga, jauhkan kami dari orang yang membuat permasalahan dalam tetangga, dalam bertetangga. Maka jika ada orang jahat di antara tetangga kami, ganti jadikan mereka menjadi orang yang soleh ya Allah. Ampuni kami ya Allah dan ampuni mereka semua. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua dan ampuni kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami yang kami biasa tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Dosa kami yang sangat banyak, kami takut nerakamu dan kami takut hukumanmu ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Dosa mata kami, telinga kami, mulut kami, anggota tubuh kami. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Kami mohon jangan kau ampun, kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut dosa yang kami bawa ke alam barzah akan menjadikan kami ketakutan. Kami tidak ingin membawa dosa kami sampai di padang mahsyar. Maka kami mohon ampuni saat ini agar kami di padang mahsyar tanpa membawa beban dosa ya Allah. Padang mahsyar mengerikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang belum nikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang mulia yang kau muliakan menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Berikan ya Allah kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah رب العالمين الفاتحة Kami undang untuk bisa datang ke Cirebon setiap Sabtu pagi, Ahad pagi ada majlis Cirebon, Sabtu pagi, Ahad pagi insyaallah. Dan di Cikarang ada majlis Al-Bahjah, atau jadwalnya insyaallah. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.